Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk khataman Qur'annya surah An-Nisa. Sekarang ayat berapa? 19 ya mulai ya. Saudara setiap pagi sudah siapin Qur'annya, hitung-hitung mengkhatamkan Al-Qur'an. Subhanallah kan, pagi-pagi berkah membaca Al-Qur'an beramai-ramai. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya bukan cuma pahala kita, bacaan kita, tapi dihitung pahala fa'abrak-abrak karena kita bacanya bersama-sama. Dengarnya pun bersama-sama. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. الحمد لله pemirsa, email demi email data saudara sudah saya terima lewat website www.yusufmansur.com. Mudah-mudahan kita semua bergerak ya, lewat wasilah agen buku. Saudara menjadi agen-agen buku di tiap-tiap kota saudara, di rumah-rumah saudara, di perkantoran saudara, di majlis taklim, di di lembaga saudara. Insya Allah kita lewat agen ilmu itu juga kita silaturahim untuk patungan usaha, rame-rame jadi pengusaha. Nah, kita teruskan dulu persoalan bagaimana, apakah kita setelah tahu dan yakin lalu mau mencoba, mau mengamalkan, mau bekerja dengan apa yang kita ketahui dan kita yakin. Di buku Kuliah Tauhid, ya, salah satu buku yang sama-sama kita akan pasarkan ke seluruh penjuru tanah air, saya memberitahu perihal tentang salat malam bisa mengangkat derajat. Ya, nih coba bisa di zoom. Tahu salat malam, bahwa sholat malam bisa mengangkat derajat. Bisa jadi ada yang gak tahu, tapi insya Allah dah, kalau suka ngaji mah tahu. Setelah tahu begitu ya, apakah kemudian meyakini? Belum tentu. Kemudian setelah tahu, apakah kemudian juga berkenan sholat malam? Tambah belum tentu. Bener loh ini persoalannya. Ampun ya Rob. Subhanallah. Nih saya tulisin ya. Sini. Mari sini. Nih pemirsa. Fatahajjad bihi. Nih buat yang benar-benar belum tahu, buat yang benar-benar belum tahu, saya kasih tahu. Sehingga saudara tidak ada alasan lagi untuk bilang saya enggak tahu, Ustaz. Oke, sekarang saya kasih tahu. Fatahajjad bihi. Oke. Nafilatal laka. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini surah Al-Isra ya. Saudara baca aja dari 78 sampai 82-an lah. Al-Isra. Kalau saudara mau sholat malam sebagai ibadah tambahan ya, ini dia sholat malam tahajud. Ini tambahan, sebagai tambahan nafilah. Makanya sholat sunnah itu disebutnya nawafil. Ya, sholat nawafil, sholat-sholat tambahan. Asa Tuhanmu akan mengangkat derajat kamu maqaman mahmuda, kepada derajat yang lebih baik lagi. Di pojokan sana ada seorang sahabat kami yang kerja di Antv menjadi office boy. Nah, kalau teman saya yang office boy tersebut, ya, coba sini biar gua gak dibilang bohong. Bawa itunya, pengkinya bawa. Iya, apa adanya aja. Sini. Wah, subhanallah nih. Subuh-subuh udah nyapu ente. Iya, lihat ini asli nih. Demi Allah ini asli, nggak bohong. Emang dia ada di pojokan, kayak hantu. Sapu, maaf ya. Canda, marah gak? Maafin ya. Dia tahu nih sekarang. Kalau siapa namanya saya? Muhammad Nandar. Pengen gak berubah? Pengen. Berubah jadi apa? Ultraman, Spiderman. Berubah apa, Nandar? Gimana, Nandar? Yang lebih baik, Ustaz. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi itu definisi menurut Nandar apa? Apaan nih? Bingung, Ustaz. Ya, ya gak apa-apa. Biar aja dia bingung dulu. Awalnya kan modalnya bingung. Saya udah bilang, untuk bermimpi tidak semua orang bisa. Untuk kemudian punya cita-cita, gak semua orang bisa, Nandar. Gini, saya coba lebih downgrade-in lagi ya, lebih apa namanya, down to the earth lagi, lebih simple lagi, lebih aplikatif. Pertanyaan saya, Nandar sekarang tinggal masih sama orang tua atau rumah sendiri? Tinggal sama nenek. Nenek, baik. Pengen gak punya rumah sendiri? Pengen. Ah, itu dia maksudnya lebih baik. Oke? Nenek udah pergi haji belum? Belum. Belum. Pengen gak megin haji nenek? Udah meninggal, Ustaz. Meninggal. Ya, bisa juga, Nandar. Pokoknya kalau Ustadz mah gak bakal kalah dah. Nandar tau gak mergin haji nenek yang udah meninggal gimana caranya? Badal haji. Badal haji, pinter. Aduh, ada ratusan gak nih? Nandar, Nandar kemudian membadal hajikan nenek, itu namanya derajat lebih baik lagi. Ya? Yeah? Nandar ke kantor, ke ANTV ini bawa motor, naik bus, atau jalan kaki? Naik motor. Naik motor. Pengen gak kemudian jadi naik mobil? Pengen. Kalau Nandar kemudian punya usaha, ya kan? Di sini kerjaan bersih-bersih, tapi di rumah punya warung, bagus dong. Nah, warung kemudian laku, pesat, jadi Nandar Mart. Ya? Nandar Mart, ya, supernya punya Nandar, super Nandar. Menjual sapu yang 7 meter gagangnya. Ya kan? Mau gak kira-kira? Mau, Ustaz. Mau, kalau mau Nandar, nih. Ayah bahasa kerobuka kalau pengen diangkat derajatnya Nandar. Nandar salat malam, nanti akan ada makom mahmuda. Tentu saja ini tidak bisa kita sandingkan hanya dunia ya. Kita bicaranya akhirat juga, kita bicara surga dan segala macamnya. Dar, setelah tahu sholat malam bakal mengangkat derajat Nandar. Sedangkan Nandar tahu ya. Kalau di office boy, kepalanya office boy namanya apa? Leader. Iya, bukan nama orangnya. Ya, maksudnya. Supervisor. Jadi tahu deh tuh Nidar. Apa namanya? Supervisor. Supervisor. Pengalaman Nandar. Untuk menjadi orang yang levelnya supervisor, berapa lama Nandar bekerja? Tergantung, Ustaz, ada yang 5 tahun. Tuh, lama sekali kan? Kalau derajat manusia, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari office boy, bos, lihat nih. Jangan pengen dilihat. Deng, naik jadi supervisor. Masya Allah, beliau sudah bicara 5 tahun. Padahal Nandar tahu nggak? Oh, Nandar geber-geberan sholat malam. Geber-geberan ya sholat malam. Ya? Apa yang terjadi 7 hari pertama, Nandar? Tahu nggak apa? Perubahan. Bukan, lu ngantuk paginya. Pemirsa, biar lewat dulu ya. Yang mau lewat, lewat dulu. Nandar tadinya nggak sholat malam, oke? Sekarang sholat malam. Di 7 hari pertama, insya Allah Nandar, lu bakalan payah nih paginya. Bakalan payah, betul nggak? Ini pemula mah begitu, pagi-pagi begini. Nyapu gini nih, nyapunya nih. Coba ini. Badan kita, Nandar umur berapa sekarang? 23, coba. 23 tahun dipotong balik, katakanlah 13. Berarti 10 tahun tidak terbiasa sholat malam. Wayahnya aja 7 hari pertama pada ngantuk, betul nggak? Supaya gak ngantuk, Dar, berdoa sama Allah. Jadi jangan sampai itu dongeng menjadi kenyataan. Orang kalau sholat malam tuh jadi ngantuk. Iya, karena belum biasa. Kalau udah biasa mah insya Allah. Insya Allah. Saya kalau tidur, alhamdulillah 1-2 jam gitu. Bangun-bangun aja. Umpama tidur nih jam 1 gitu ya. Alhamdulillah gitu. 2:30, alhamdulillah dibangunin maksudnya gitu. Ngomong sendiri. Nih, Dar. Kalau ente geber, gak nyampe 5 tahun, Dar. Gak nyampe 5 tahun. Nandar geber, jebret, dong. 40 malam yang tergeber nih, tanpa putus. Bisa jadi Nandar tetap jadi tukang sapu. Tapi rezekinya, betul gak? Rezekinya ngalahin ente-ente pada para kameramen. Soal rezeki bukan soal pekerjaan, kan udah kita bahas. Soal rezeki bukan soal pengusaha, Dar. Ada pengusaha yang bangun rumah buat lu, Dar. Banyak itu terjadi, betul gak? Ada banyak. Saya beli tanah dulu di Salabin Tanah, belah pinggir sana. Kaget saya. Ternyata yang punya rumah ini 25 tahun tuh rumahnya dibeli sama orang. Rumahnya dibeli sama orang, tapi orangnya gak disuruh pergi. Malah disuruh ninggalin. Disuruh ninggalin sampai 25 tahun kemudian. Begitu mau dibayarin, kan harganya mahal. Saya gak bisa beli atas Allah dan gak jadi beli. Tapi kata orang itu apa? Rumah ini udah dikuasakan ke saya. Dan kata almarhum yang punya rumah, duitnya buat anak-anak saya. Gila. Jadi bukan soal pekerjaan tuh, soal rezeki, Mandar. Tapi ada muazin, Dar, di Malaysia. Muazin 5 miliar, Dar. Sebulan 5 miliar. Betul itu. Karena dia punya usaha kapal pesiar, Dar. Iya. Jadi muazin tuh hobi. Usahanya kapal pesiar. Lu enggak ada. Siapa tuh hobi lu nyapu, ya kan? Udah punya gedung 30 lantai, tapi hobinya nyapu. Nyapu aja gitu. Enggak bisa ngilangin bakat. Dar, tahu tidak sekarang sholat malam bisa ngangkat derajat? Tahu. Tahu. Bakal yakin tidak? Yakin. Oke, kalau sudah tahu dan yakin, bakal ngelaksanain tidak? Insya Allah. Insya Allah. Selamat, Dar. Mohon maaf lahir batin. Ya. Dar, ini ada duit, Dar. Nah. Ini ada duit, Dar. Berapa, Dar? 300. 300. Sekarang saya kasih nandar. Ya. Yeah. Oke. Okay. Beneran, Dar. Lah, di depan TV masa bohongan. Halo lah. Depan TV nih. Oke, sekarang Dar. Ini duit 300 ribu, bisa jadi 3 juta. Gimana caranya, Dar? Oke, saya kasih tahu. Oke, saya kasih tahu, Dar. Oh, di sini aja deh ya. Enggak, balik deh, balik deh. Ini kertas masih ada kan? Masih ada kan? Baik. Dar, Nandar sekarang dapat 300 ribu. Oke. Kalau tadi ilmunya namanya ilmu apa yang tadi? Ilmu salat malam. Ilmu salam, ilmu tahajud. Yang kenceng dong. Ilmu tahajud. Apa? Ilmu tahajud. Dar, yang sekarang ilmu sedekah. Ini kan dapat rezeki nih. 300. Berapa duit? 300. Coba jembrengin dulu duitnya. Coba jembrengin dulu. Nah, kasih dulu. Betul enggak 300? Subhanallah pemirsa. Nandar dapat rezeki 300 ribu. Oke, Dar. Ilmu sedekah mengatakan kalau Nandar ngasih satu sama Allah, dibayar 10 kali lipat. Sampai sini paham gak? Hah? Belum. Paham tapi kok begini? Belum paham. Belum paham. Oke, saya jabarin. Kalau Nandar punya duit 300 ribu, lalu Nandar sedekahin 100 ribu, menurut Nandar duitnya tinggal berapa? Tinggal 200. Hah? 200. Tinggal? 200. Tinggal 200. Dar, saya kasih tahu ya. Di ilmu sedekah tidak ada kalimat tinggal berapa, tapi jadi berapa. Coba, jadi berapa? Enggak, ikutin jadi berapa. Jadi berapa? Bukan tinggal berapa. Bukan tinggal berapa. Oke, nih lihat. Lihat nih, 300. Oke, Nandar sedekah 100. 100. Ini tinggal? 200. Tinggal? 200. Tinggal 200. Kalau kata siapa tinggal 200? Kata manusia. Tapi kalau kata Allah, Dar, lihat. 100 ribunya dikali 10, Dar. 100 ribu dikali 10 berapa? Lu 100-annya ada 10. Sejuta. Juta, pinter. Pinter. Tenang aja, pelan-pelan kita ngajarnya. Bentar, tenang, kalem. Oke. Tidak ada pengurangan, Dar. Yang ada adalah pertambahan. Kalau Nandar sedekah, bukan berkurang, tapi malah nambah duitnya. Bukan tinggal 200, tapi jadi berapa, Dar? 200 tambah 1 juta berapa? 200 juta. 1 juta 200. 1 juta 200. Sip. Kalau Nandar sedekah 100 ribu, Nandar berpeluang dapat duit 1 juta 200. Subhanallah gak? Subhanallah. Bukan berkurang, Dar. Tapi bertambah. Coba ulangin. Bukan berkurang. Bukan berkurang, tapi bertambah. Bukan berkurang. Bukan berkurang, tapi bertambah. Tapi bertambah. Kira-kira Nandar mau nih sedekah 100 ribu dari 300 ribu? Insya Allah mau, Dar. Insya Allah mau, ya. Pemirsa, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Nandar, ya, setelah yang satu ini. Baik, selamat datang atau selamat kembali di Wisata Hati Yusuf Mansur Antv pagi ini. Atas izin Allah, saya melihat Nandar ada di pojokan. Nandar yang alhamdulillah sekarang ini adalah seorang office boy yang loyal, yang rajin. Udah berapa tahun di Antv? Udah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, alhamdulillah. Berarti setahun lagi lo jadi supervisor ya. Nah, Nandar itu di ujung sana, saya tarik kemari. Lalu saya bicara tentang ilmu tahajud. Kalau Nandar mau tahajud, maka insya Allah beliau akan naik derajatnya. Ketika beliau atas Allah tidak mampu menggambarkan apa sih naik derajat itu, saya bilang, dari kontrakan jadi punya itu kontrakan. Jadi tidak punya rumah, jadi punya rumah, itu juga namanya naik derajat. Dari office boy naik jabatan apa tadi? Supervisor. Supervisor. Nah kalau di hukum Allah tidak akan selama hukum manusia. Hukum manusia 5 tahun. Tapi kalau hukum Allah subhanahu wa ta'ala mungkin tidak nyampe 5 tahun, nanti sudah akan naik senaik-naik insya Allah. Asal rajin terus salat malamnya. Nah, kemudian saya beri uang beliau. Saya beri uang beliau 300 ribu. Nah, ini buat yang baru datang nih, yang baru nyaksiin. Lalu saya tanya sama Nandar, Dar, pengen gak duit ini jadi 3 juta? Pengen. Pengen. Terus Nandar bertanya, bagaimana caranya? Itu menggambarkan Nandar belum tahu. Sekarang saya jabarkan supaya Nandar tahu. Begitu juga pemirsa semua. Lihat. Ketika Nandar bersedekah 100 ribu, bukan tinggal 200, tapi jadi berapa, Dar? 1.200.000. Jadi 1.200.000. Sekarang lihat, Dar. Kalau Nandar sedekah 200.000. Kalau Nandar yang terusin matematikanya bisa enggak? Hah? Kurang. Kurang, enggak bisa. Baik. Oke, saya bantu. 300.000 dikurang 200 berapa? 300.000 dikurang 200 100. 100. Tulis di sini 100. Inilah saldo sementaranya Nandar kalau sedekahnya 200. Betul gak? Iya. Hmm? Tapi yang 200 dikali berapa? Kali 10. Kali 10. Bah, pinter nih Nandar nih. Dikali 10. 200 dikali 10 berapa? 2 juta. 2 juta. Maka saldo terakhir Nandar bakal berapa? 2 juta. 2 juta berapa ya? Tambahin ini dong. 2 juta 100. 2 juta 100. Oke. Okay. Perhatikan, kalau Nandar sedekah 100 jadi 1,2, Nandar sedekah 200 jadi 2.100.000. Ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah, kalau Nandar sedekahnya 300.000 juga, kalau Nandar sedekah lagi duit yang dikasih ini, duit ini nih, tuh pemirsa lihat nih duitnya. Oke, tiga lembar. Kalau Nandar sedekah ini, tiga-tiganya nih, 300 disedekahin semua, Nandar punya duit lagi gak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti sih nol, Dar ya? Nol. Ini dikali berapa, Dar? Di nol. Kali nol. Ini dikali berapa nih? 300. Iya, 300 dikali berapa ya? Janji Allah berapa ya? 3 juta. Ya, 3 juta betul. Berarti kalau Nandar sedekah semua, bukan jadi nol. Tapi jadi berapa? 3 juta. Jadi 3 juta. Sekarang, Dar, setelah Nandar tahu, yakin gak ini semua bakal terjadi? Kalau sedekah 100 jadi 1,2, kalau sedekah 200 jadi 2,1, kalau sedekah 300 jadi 3 juta. Yakin gak? Insya Allah yakin. Oke. Okay. Kalau sudah yakin, Nandar pilih yang mana? Yang 3 juta. Yang 3 juta? Benar. Berarti balik lagi nondut. Balik lagi. Benar gak nih? Benar. Nyesel gak? Enggak. Baru megang. Hah? Enggak. Serius? Serius. Oke, okay. Nandar jajal dulu ya, sedekah yang 200. Eh, Nandar jajar dulu sedekah 200, ini 100 Nandar pakai buat Nandar ya. Punya adik? Punya. Punya. Punya orang tua? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ajak makan dah adik. Eh, nih abang dibagi duit, amu satu sup. Nah, kalau nanti mau lebih hebat lagi nih duit, jangan dipakai dah. Lo figurain. Ya. Bilang dari Yusuf Mansur. Dan saya terima nih ya sedekahnya ya. Insya Allah saya akan berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Insya Allah. Ya. Yeah. Nandar yakin, Nandar sudah melakukan. Berarti Nandar tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu janji Allah. Tinggal nunggu Allah. Baik, Dar. Sampai ketemu ya. Alhamdulillah. Subhanallah. 100. Mayan ya. Omisnya kita doa yuk. Mudah-mudahan semua yang melakukan apa, melaksanakan janji Allah, insya Allah bukan saja dapat pahala tahu dan yakinnya, tapi dapat kemudian janji Allah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, golongkan kami sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan janjimu dengan menggolongkan kami sebagai orang-orang yang melaksanakan apa yang kau serukan, melaksanakan apa yang kau tawarkan, menyambut apa yang kau berikan. Robbi firwarhamati khairurrahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah.